Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia bi baitin min buyutillahi, di salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melanjutkan kembali membaca kitab Tafsir As-Sa'di yang pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada surat At-Tariq, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca surat Al-A'la. Dan surat ini mungkin sering kita dengar ya, karena para imam sholatil jum'ah biasanya membaca surat Al-A'la. Maka mudah-mudahan dengan kita membaca tafsirnya bisa lebih menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam al-mufassir Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah taala, tafsir surat Sabh, itu tafsir surat Sabh. Di sini ditulis dengan As-Sabh, yaitu Subbihisma Rabbikal A'la. Wa hiya maqiyyatun, dan surat ini yaitu surat Al-A'la adalah surat maqiyyah, yaitu diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan surat ini terdiri dari 19 ayat. Dan mungkin sebagian besar di antara kita sudah menghafalnya. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ini adalah surat Al-A'la. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala berkata, waqala rahimahullah ta'ala, ya'muru ta'ala bitasbihihi al-mutadammini li dhikrihi wa ibadatihi wal khudu'i li jalalihi wal istikanati li azamatihi. Beliau menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini, yaitu fi tafsiri hadhi surah, ya'muru ta'ala, Allah memerintahkan, hitamnya sabbihi isma rabbikal a'la, yaitu hitamnya pada surat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentunya ini juga berlaku bagi kita, yaitu kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diperintahkan ya'muru ta'ala, Allah memerintahkan kita bitasbihihi, yaitu untuk bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala al-mutadammini li dzikrihi wa ibadatihi, yang tasbih tersebut di dalamnya terkandung zikir, yaitu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadatihi, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui tasbih merupakan salah satu ibadah daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagaimana ibadah yang lainnya, sebagaimana salat, at-tahmid, al-istighfar, ad-du'a, maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah yang Allah perintahkan adalah di dalamnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu li dzikrillahi taala. Dan penyebutan at-tasbih di sini adalah sebagai salah satu contoh saja dari ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan, wal khudu'i li jalalihi, kemudian merendahkan diri atau tunduk terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, wal istikanati li 'azamatihi, dan perasaan rendah atau hina terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an yakuna tasbihan yaliku bi 'azamatillahi taala, dan tasbih yang dilakukan itu yaliku bi 'azamatillahi, yaitu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai dengan, pantas dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau selanjutnya menyebutkan jenis dari at-tasbih yang disebutkan adalah yang pertama, bi antadzkura asma'ahul husna al-'aliyah. Jenis tasbih yang pertama adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bi antadzkura asma'ahul husna al-'aliyah. Ala kulli ismin bima'naha al-husna al-azim. Dan atas setiap nama yang maknanya, makna dari nama tersebut memiliki al-husna, yaitu yang bagus dan yang mulia. Perhatikan, jadi jenis yang pertama, tasbih yang pertama adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-husna, baik yang maha indah, al-aliyah yang maha tinggi, ghayatul husni. Dan nama Allah Subhanahu wa taala ini berada di dalam puncak kebagusan. Maka disebutkan asmaul husna. Kenapa dinamakan dengan nama-nama Allah itu dengan asmaul husna, dengan nama-nama yang bagus? Maka disebutkan bahwasanya sebabnya adalah karena di dalam setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu terkandung sifat yang mana sifat tersebut maha sempurna. Sifat yang terdapat dalam nama-nama Allah benar-benar selaras. Contohnya al-alim, maha mengetahui. Maka di dalam nama tersebut ada al-ilmu, terkandung sifat al-ilmu, yaitu Allah memiliki ilmu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini maha sempurna. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Kemudian al-basir, di situ terdapat sifat al-basar, yaitu melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang berada di dalam kesempurnaan. Mungkin ini berbeda dengan atau berkebalikan dengan makhluknya. Mungkin ada yang dinamakan Hamid, ya artinya terpuji, ya. Tapi belum tentu sifatnya sesuai dengan namanya. Bisa jadi dia memiliki sifat atau akhlak yang bertolak belakang dengan namanya. Ini hamba atau makhluk. Sedangkan Allah, di dalam setiap nama Allah Subhanahu wa taala ini terkandung sifat yang maha sempurna. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan wa tadhkura af'alahu allati minha annahu khalaqal makhluqati fasawwaha. Yang kedua adalah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dan menyempurnakannya. Jadi ini adalah jenis tasbih yang kedua. Yang pertama adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita kenal dengan rububiyah Allah, iya. Itu Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Nah, ini berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ai atqanaha wa ahsana khalqaha. Yaitu Allah Subhanahu wa taala membaguskan, menyempurnakan penciptaannya. Kemudian beliau melanjutkan walladzi qaddara. Itu walladzi qaddara fahada. Kemudian walladzi qaddara taqdiran. Tatsba'ahu jami'ul muqaddarat, yaitu Allah menciptakan, menakdirkan, kemudian seluruh takdir-takdir yang lain mengikuti apa yang pertama Allah tentukan tadi. Misalkan Allah menciptakan seorang manusia, mentakdirkan adanya seseorang, maka akan mengikuti takdir yang lainnya. Bagaimana keadaan dia, bagaimana rizki dia, bagaimana kehidupan dia. Nah, ini dari walladzi qaddara. Fahada ila dzalika jami'al makhluqat. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk untuk mengikuti atau menerima takdir tersebut. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu. Maka di sini Allah fahada memberikan petunjuk atau untuk menjalani takdir-takdir tersebut. Karena takdir itu atau ketetapan tidak kita terima begitu saja, pasrah itu, iya. Harus ada upaya, harus ada usaha. Contohnya Allah menunjukkan tentang al-jannah. Tentunya kita harus berusaha untuk meraih atau menyusuri jalan-jalan yang bisa menyampaikan kita kepada al-jannah. Kita harus mengerjakan segala apa yang bisa menyampaikan kepada al-jannah tersebut. Bukan dalam artian kita dia diam. Ya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya beliau bersabda yang maknanya sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian itu telah ditentukan tempat duduknya di al-jannah atau di an-nar. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, apakah kami meninggalkan amalan soleh dan bersandar kepada ketentuan tadi? Itu ya udah tidak beramal, sudah diam sudah. Maka Rasulullah menjawab, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian. Tidak diam, beramal sudah. Ya. Walaupun sudah ada ketentuan, sudah ditakdirkan, karena sudah ya, sudah selesai ditakdirkan. Maka bukan berarti terus kita diam, tidak melakukan usaha, tidak ada daya dan upaya. Rasulullah menyebutkan kepada para sahabatnya, i'malu, beramalah kalian. Fakullun muyassarun, sebab semua yang telah ditakdirkan, atau fakullun muyassarun, sebab seluruhnya telah dimudahkan. Lima khuliqalahu, terhadap apa yang dia dimudahkan untuknya. Fa amma man kana min ahli sa'adah, jika dia ini termasuk orang yang ahli sa'adah, yang mendapatkan kebahagiaan, wa yassaru, maka Allah akan memudahkan li'amali ahli sa'adah, bagi dia untuk beramal dengan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Wa amma ma in kana min ahli syaqa, adapun apabila orang ini termasuk dari orang yang merugi, fayassaru li'amali ahli syaqawah, maka dia akan dimudahkan bagi dia untuk melakukan amalan-amalan orang yang merugi. Maka di sini ayat ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil hidayatul 'amah. Hidayah di sini dalam ayat ini yaitu alladzi qaddara fahada, itu adalah hadhil hidayatul 'amah. Ini adalah hidayah yang umum seluruh makhluk. Adapun hidayatul khasah itu adalah untuk orang-orang mukmin. Bagaimana dia berada di atas sunnah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini adalah untuk seluruh makhluknya. Allati madmunuha annahu hada kulla makhluqin limaslahatihi. Yang Allah Subhanahu wa taala atau yang di sini mencakup di dalamnya, di dalam hidayah ini adalah Allah memberikan petunjuk untuk seluruh makhluknya untuk kemaslahatan dia. Untuk kemaslahatan makhluk tersebut. Wa tadhkuru fiha ni'amahu ad-dunyawiyah, dan di dalam tasbih ini terdapat di dalamnya nikmat-nikmat yang bersifat dunia. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat selanjutnya wa li hadza qala fiha, dan oleh karena itu Allah berfirman padanya, yaitu setelah menyebutkan tadi tentang walladzi qaddara fahada, maka Allah menyebutkan walladzi akhrajal mar'a, yaitu menyebutkan tentang sifat-sifat kenikmatan dunia dan yang mengeluarkan atau menumbuhkan rumput-rumputan. Ay anzala minas sama'i ma'an, yaitu arti dari walladzi akhrajal mar'a, Allah menurunkan dari langit. Anzala minas sama'i ma'an, yaitu air hujan. Fa ambatat bihi anwa'an nabat wal 'ushba al katsira. Dan Allah dengan air hujan tersebut menumbuhkan berbagai jenis tanaman dan rumput-rumput yang banyak. Farta'a fiha an-nasu wal baha'imu wa kullu hayawanin. Dan dengan rumput-rumputan tadi, tumbuh-tumbuhan tadi, maka manusia, kemudian binatang ternak dan seluruh hewan bisa mengambil manfaat. Tsumma ba'da an istakmala ma qadara lahu minasy syabab alwanabatahu wa sawwaha 'ushbahu. Kemudian setelah Allah menyempurnakan takdirnya, yaitu untuk tanaman-tanaman tadi tumbuh kemudian Allah mu'alwa nabatahu wa sawwahu ushbahu, kemudian Allah mengeringkan dan membuat layu tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan tersebut. Faja'alahu gusaan ahwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumput tersebut kering dan kehitam-hitaman, ai aswadun atau aswadu, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuatnya menjadi hitam. Yaitu setelah tumbuh Allah turunkan air hujan, kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan tersebut berkembang, dimanfaatkan oleh manusia, dimanfaatkan oleh hewan-hewan ternak dan hewan-hewan yang lainnya. Setelah sempurna, maka Allah membuat tumbuh-tumbuhan tersebut layu dan mengering. Itu menjadi hitam. Ja'alahu hashiman romiman, yaitu Allah menghancurkannya, meluluh lantakannya. Wa yadhkuru fiha ni'amahu ad-diniyah, kemudian Allah menyebutkan padanya sifat-sifat dari kenikmatan diniyah, yaitu sifat-sifat kenikmatan agama. Tadi ada yang menyebutkan bahwasanya di sini diibaratkan ketika muda yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, ya masa muda itu masa yang indah ya. Apun di sini disebutkan, dan ketika telah dijadikan hitam dan mengering, maka di sini disebutkan sifat-sifat kenikmatan dunia. Itu orang kalau sudah tua biasanya rajin ya. Mungkin sebagian masjid kaum muslimin diisi oleh orang-orang yang sudah berumur ya. Ada yang ketika sudah tua dia sadar atau bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menyadari akan sudah dekat. Padahal ajal tua ataupun muda tidak ada yang tahu. Ada juga yang dia tua malah kebangetan. Bukannya taubat malah kebablasan. Nah ini walihada imtannallahu bi asliha wa man syaiha. Dan Allah dengan ini yaitu menganugerahkan yaitu sifat-sifat kenikmatan diniyah dengan yang pokok dan sumber kenikmatan. Sumber kenikmatan, sumber yang pokok di dalam kenikmatan diniyah adalah wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di sini menganugerahkan yaitu nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an yang mulia. Faqala sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad fala tansa dan engkau tidak akan lupa. Yaitu membacakan Al-Qur'an. Ai sanahfadzu ma auhayna ilaika minal kitab, yaitu kami akan menjaga apa yang kami wahyukan kepadamu. Minal kitab, yaitu dari Al-Qur'an. Wa nu'ihi qalbaka, dan kami akan memenuhi hatimu yaitu dengan Al-Qur'an. Falatan samin husayn, dan kau tidak akan lupa sedikit pun darinya, yaitu dari Al-Qur'an tersebut. Allah memenuhi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Wa hadhihi bisyaratun kabiratun minallahi li'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kabar gembira bagi siapa? Kabar gembira yang sangat besar dari Allah untuk hambanya dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam sini sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu dan kau tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, disebutkan bahwasanya di sini mimma iktabat hikmatuhu an yunsikahu limaslahatin balighatin. Yaitu hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa dalam beberapa perkara seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat zuhur atau asar. Kemudian setelah dua rakaat beliau salam. Setelah selesai beliau pergi ke tiang masjid. Ini jamaah atau para sahabat ini bertanya-tanya. Dan tidak ada yang berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pada saat itu ada seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzul Yadaini, yang memiliki tangan atau yang tangannya ini panjang. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anasita am qusiratish shalah? Apakah engkau ini lupa ataukah engkau mengqasar salat?" Disebutkan di dalam hadis tersebut beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang lupa, lupa dengan salat yang beliau lakukan. Akhirnya setelah diingatkan beliau menyempurnakan salatnya menjadi 4 rakaat. Dan di sini menunjukkan bahwasanya kisah ini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, sebagaimana disebutkan ana basyarun mithlukum, aku ini adalah manusia seperti kalian. Ansa, ana aku lupa. Kama tansauna, sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu, maka jika aku lupa. Fadzakiruni, maka ingatkan aku. Ini salah satu hikmah bahwasanya beliau juga adalah seorang manusia biasa, akan tetapi beliau dijaga dari tidak terus-menerus dalam keadaan tersebut. Karena kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dia yaitu Allah mengetahui yang terang atau yang jahr, yang nampak, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi. Wa min dzalika annahu ya'lamu ma yuslihu ibadahu. Dan dari ini, yaitu dari ayat ini, Allah mengetahui apa-apa yang memperbaiki hambanya. Allah Maha tahu terhadap urusan hambanya. Sehingga disebutkan falidzalika yushra'u ma arada wa yuhkamu bima yurid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat syariat yang Dia inginkan dan menghukumi dengan apa yang Allah inginkan. Allah lebih mengetahui hambanya. Ya, mungkin kita menganggap itu jelek, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas itu. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberikan taufik kepadamu kepada petunjuk yang mudah. Wa hadhihi aidan bisyaratun kabiratun, dan ini juga ayat ini wa nuyassiruka lil yusra, ini adalah bisyarah, kabar gembira. Kabiratun, yang besar. Annallaha yuyassiru rasulahu lil yusra, yaitu Allah memberikan kemudahan kepada rasulnya pada semua perkara. Fi jami' umurihi wa yaj'alu syar'ahu wa dinahu yusran, dan menjadikan syariat ini, yaitu syariat Islam dan agama ini, mudah. Ya, mudah agama Islam ini dibandingkan dengan syariat-syariat agama sebelumnya, itu mudah. Antum tahu Bani Israel ketika mereka bertaubat, mereka harus bunuh diri. Iya. Ketika wa idz qala Musa liqaumihi innakum dzalamtum anfusakum biittikhadzikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, bagaimana kisah ketika Bani Israel menyembah patung anak sapi, ya. Juga bagaimana syariat nabi-nabi sebelumnya ketika berperang, menang, mendapatkan ghanimah, ini enggak boleh diambil, ya. Dikumpulkan dalam satu lapangan, kemudian ada api menyambar dari langit, hilang sudah. Sedangkan syariat Islam membolehkan untuk mengambil ghanimah, ya. Dan ini mudah dibandingkan dengan syariat-syariat agama yang sebelumnya. Maka ini adalah tafsiran dari surat Al-A'la dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dan masih tersisa insyaallah 11 ayat atau 13 ayat yang selanjutnya. Dan mudah-mudahan 6 ayat ini bisa menambah atau membuka bagi kita bagaimana tafsiran surat atau ayat ini, ya. Sehingga ketika kita membacanya, ya, kita dengan menghayati, ya, memahami. Membaca Al-Quran bukan hanya lewat tanpa memahami arti atau maknanya. Berbeda ketika kita membaca hanya sekedar lewat dengan memahami maknanya. Sehingga dengan memahami maknanya atau tafsirannya, mudah-mudahan bisa lebih khusyuk, bisa lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini pertemuan pada malam ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.